matahari bikin kulitmu kusam. Baru, Ponsan Dullness Removal Scrub dengan butiran lembut dan soft. Efektif membersihkan kulit kusam setelah beraktivitas. Halo hari cerah, bye-bye kulit kusam. Jatuh.